وصلنا لقوله قال إسماعيل الطوسي ده هنا قال لي ابن المبارك هاي تسته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله masih kita pada bab hajrus salaf ashkhasan min ahlil bid'i bi'ainihim, bagaimana para salafus saleh memboikot golongan ahlul bid'i yaitu ahlul dalal bi'ainihim dengan tertentu, dengan ta'yin. Sambil kita pada ucapan Al-Firyabi rahimahullah, kata Al-Firyabi, kana Sufyan al-Thawri yanhani an mujalasati fulan, yakni rajulan min ahli al-bid'i. Kata Al-Firyabi, bahwasannya Sufyan al-Thawri melarangku untuk duduk-duduk bermajlis dengan si fulan, yaitu seorang min ahli al-bid'i, seorang dari ahlul bid'ah. Demikian diriwayatkan di dalam kitab Al-Ibana. Yang berikutnya ucapan Farwah ibni Yahya, kana Farwah ibni Yahya yujalis Abdul Karim khasifan faqadima alaihim Salim al-Aftas min al-Iraq fatakallama bishay'in min al-Irja faqamu an majlisihim. قال الراوي وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. Disebutkan riwayat dalam kitab yang sama yaitu kitab Al-Ibana bahwasanya Farwah ibni Yahya pernah berduduk-duduk dengan Abdul Karim di jalan atau di tempat khasif di pinggir jalan. Faqadima alaihim Salim, tiba-tiba datang kepada mereka Salim al-Aftas dari Irak. Salim al-Aftas dari Iraq ini takallama bi syai'in min al-irja. Dia berbicara dengan sesuatu dari pemahaman Murji'ah. Jadi yang dimaksud dengan ahlul ahwa atau ahlul bid'ah adalah Murji'ah. Contohnya atau Jahmiyah atau Syiah Rafidhah atau kelompok-kelompok sesat lainnya, ingkar sunnah termasuk di dalamnya. Ketika lagi duduk-duduk beliau berdua, tiba-tiba ada seorang yang memiliki kesesatan, kebid'ahan, murji'ah, yang dijuluki dengan bid'atul irja. Bid'atul irja. Bid'atul irja adalah yang menyatakan bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Yang berkata bahwasanya seorang itu bagaimanapun jeleknya amalan dia, bagaimanapun dosa-dosanya, tetap dia mukmin kamilul iman. Makanya kejelekannya Murji'ah adalah menganggap sama imannya Abu Bakar wa Umar dengan imannya para fasik. Menganggap sama imannya para sahabat dengan imannya orang-orang fasik dan orang munafik. Bahkan mereka menganggap sama imannya Jibril wa Mikail, imannya para anbiya dengan imannya orang-orang fasik. Karena mereka iman itu begitu, tidak bertambah, tidak berkurang. Imannya segitu itu tidak bertambah, tidak berkurang, kata mereka. Ini madhab yang batil, keyakinan bid'ah, maka alirannya aliran sesat Murji'ah. Maka mereka dijuluki oleh para ulama dengan ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, pemilik pemikiran-pemikiran bid'ah, yaitu bid'atul irja. Faqamu an majlisihim. Maka ketika datang orang ini yang memiliki pemikiran Murji'ah, dua orang alim tadi pergi, berdiri dan meninggalkan orang itu. Berkata rawi, wa rubbama ra'aituhu jalisan wahdahu. Bahkan bisa jadi aku lihat dia duduk sendirian. La yajlis ilaihi ahad. Tidak ada yang mau duduk bersamanya seorang pun. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka meninggalkan seorang Salim ibn al-Aftas dari Iraq yang ternyata berbicara dengan pemikiran irja, memiliki pemikiran Murji'ah. Maka mereka pun menjauhinya, meninggalkannya, sehingga dia duduk sendirian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahkan di antara para ulama ada yang sampai bertanya kepada mereka untuk membuktikan pemikirannya. Bagaimana pendapatmu? Kalau seseorang itu membunuh bapaknya, kemudian berzina dengan ibunya, kemudian meminum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah imannya masih sempurna? Mereka menjawab, iya, masih sempurna. Sungguh demi Allah, kata mereka, aku gak akan bicara dengan kamu selama-lamanya. Kalau kamu mengatakan orang seperti itu masih dikatakan imannya sempurna, ma ukallimuka abadan. Yang lain juga mengatakan, sungguh, la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan. Gak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Demikian pula yang ketiga dan keempat. Mengucapkan dengan kalimat-kalimat bara'ah, berlepas diri dari Murji'ah. Qala Ibrahim an-Nukhai rahimahullah li Muhammad ibn Sa'ib. Berkata Ibrahim an-Nukhai kepada Muhammad ibn Sa'ib, la tuqarribuna ma dumta ala ra'yika hadha. Kata Ibrahim an-Nukhai kepada Muhammad ibn Sa'ib, jangan kau dekati kami selama engkau masih memiliki pemikiran Murji'ah. Demikian kata Ibrahim an-Nukhai rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Ibn Waddah. Sebagaimana dinukil oleh Ibn Waddah dalam kitabnya rahimahullah. Dia tidak mau, Muhammad bin Sa'ib yang ternyata Murji'ah, tidak mau orang ini mendekatinya. La tuqarribuna ma dumta ala ra'yika hadha. Jangan dekati kami selama kamu memiliki pemikiran Murji'ah itu. Wa kana murji'an. Dan dia adalah seorang Murji'ah. Orang tadi, Muhammad bin Sa'ib, Murji'ah. Maka Ibrahim an-Nukhai mengatakan, jangan dekati kami selama kau masih memiliki pemikiran irja. Qala Abu al-Qasim an-Nasr Abadi rahimahullah, sebagaimana nukil dalam kitab Tarikh Baghdad dan juga dalam kitabul Ansab dan kitabul Mizan dan kitabul Tahdzib, bahwa Abu al-Qasim an-Nasr Abadi rahimahullah mengatakan, balaghani annal Harith al-Muhasibi takallama fi syai'in minal kalam. Sampai kepadaku berita bahwa Harith al-Muhasibi, Harith al-Muhasibi ada seorang yang memiliki pemikiran Murji'ah, pemikiran Mu'tazilah. Takallama fi syai'in minal kalam, maka orang ini berbicara dengan sesuatu dari pemikiran ilmul kalam, filsafat. Fahajarahu Ahmad ibn Hanbal. Maka orang ini dijauhi oleh Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Fakhtafa, kemudian sembunyi. Harith al-Muhasib. Falamma mata lam yusalli alaihi illa arba'atu nafar. Maka orang ini ketika mati, enggak ada yang menyolatkannya kecuali 4 orang saja. Harith al-Muhasibi, ketika mati enggak ada yang menyolatkan kecuali 4 orang saja. Kenapa demikian? Karena mereka tahu orang ini Mu'tazilah ahlul kalam. Mu'tazilah ahlul kalam. Su'ila Abu Zur'ah. Abu Zur'ah pernah ditanya, sebagaimana dalam su'alat al-Barza'i, dan juga dalam Tarikh Baghdad, dan dalam Siyar A'lamun Nubala, dan dalam Al-Mizan, dan juga dinukil dalam Tahzib. Ditanya Abu Zur'ah rahimahullah tentang orang ini, orang yang tadi disebut Harith al-Muhasibi, wa kutubahu. Ditanyakan pula bagaimana dengan buku-bukunya Harith al-Muhasibi. Faqala iyyaka wa hadhihi al-kutub. Maka Abu Zur'ah menjawab, hati-hati kalian dari buku-bukunya. Hati-hati kalian dari buku-buku dia. Hadhihi kutubu bid'ah wa dhalalat. Ini adalah buku berisi kebid'ahan dan kesesatan. Alaika bil athar. Atas kalian untuk berpegang dengan riwayat-riwayat yang sahih. Fa innaka tajid fihi ma yughnika. Karena engkau akan dapati dalam hadis-hadis yang sahih apa yang mencukupimu. An hadhihi kutub. Mencukupimu dari buku-buku tersebut. Ya, ini mencukupimu sudah tidak butuh lagi kepada buku-buku mereka. Dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis para ulama ahlul hadis, cukup. Tidak perlu buku-buku mereka. Qila lahu, dikatakan kepadanya, ini kepada Abu Zur'ah, fi hadhil kutub ibrah. Tetapi dalam buku-buku Harith al-Muhasibi ada ibrah. Ada pelajaran-pelajaran bagus di dalamnya. Faqal, maka dijawab oleh Abu Zur'ah, man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysa lahu fi hadhihi ibrah. Thumma qala ma asra'an nas ila al-bid'i. Dijawab oleh Abu Zur'ah, siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kitabullah, Al-Quran, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari manapun. Yani, kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari kitabullah, Al-Quran, maka dia tidak akan bisa mengambil ibrah dari kitab lainnya. Thumma qala, kemudian berkata, ma asra'an nas ila al-bid'ah. Sungguh betapa cepatnya manusia masuk ke dalam kebid'ahan dan kesesatan. Sungguh betapa cepatnya manusia menuju kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang yustahza'u biha, yang dipermainkan Al-Qur'an. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taq'udu ma'ahum. Jangan engkau duduk bersama mereka. Tentunya qul inna a'udzukumullah. Kalau orang-orang kafir enggak pernah mereka dalam keadaan berdalil dengan ayat-ayat dan hadis. Mereka dengan akal-akal mereka sendiri atau dengan kitab-kitab mereka. Tetapi yang selalu memakai ayat atau hadis tetapi diselewengkan maknanya, dipermainkan, ditarik, dikurangi, dirubah, diseret ke sana kemari, siapa? Ahlul dalal. Ahlul ahwa yang mengaku muslimin, kelompok-kelompok sesat tetapi masih mengaku muslimin. Mereka selalu mempermainkan ayat dan hadis, mengambil ayat ini dikatakan begitu, mengambil ayat itu dikatakan begini, padahal semuanya bukan yang Allah maksudkan. Maka fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Jangan duduk setelah peringatan ini bersama orang-orang zalim. Qadima Daud ibni Ali. Riwayat berikutnya juga dalam kitab Su'alat al-Barza'i, dan juga dalam Tarikh Baghdad, dan juga dalam kitab Al-Ansab, dan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, dan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Diriwayatkan bahwa Daud ibni Ali ibni Khalaf al-Asbahani qadima Baghdad. Daud ibni Ali ibni Khalaf al-Asbahani datang ke Baghdad. Wa kana bainahu wa bain Salih ibni Ahmad ibni Hanbal hissun. Dan bahwasanya antara dia dengan Salih, anaknya Imam Ahmad, ada hubungan. Fakalama Salihan an yatalattaf lahu fil istidhan ala abihi. Maka dia ngajak bicara Salih, tolong sampaikan dengan lembut, dengan baik-baik kepada bapakmu. Istidhan, mintakan izin, aku ingin ketemu. Demikian kata Daud. Maka ata Salih abahu. Maka Salih anaknya Imam Ahmad datang menemui bapaknya Imam Ahmad. Faqala lahu, dan berkata, rajulun sa'alani an ya'tik. Kata Salih tadi, rajulun, dengan nakirah. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan engkau, wahai ayahku. Maka bapaknya bertanya, masmuhu, siapa namanya? Qala Daud, namanya Daud. Qala min aina, dari mana dia? Qala min Asbahan, dari daerah Asbahan. Qala ay syai'in sina'atuhu, pertanyaan ketiga, ay syai'in sina'atuhu, apa kerjaannya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana perbuatannya? Ini kayak apa orangnya? Itu pertanyaan ketiga. Qala, dijawab, kana Salih yarughu an ta'rifihi iyyahu. Salih terus yarughu an ta'rifihi iyyahu, berupaya untuk mengenalkan orangnya begini begini begini. Fama zala Abu Abdullah yufahhis anhu hatta fatina. Maka Imam Ahmad, bapaknya Salih tadi, terus bertanya, menyelidik, sampai ngerti siapa orang itu. Faqala hadza qad kataba ilayya Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi bi amrihi annahu za'ama anna al-Qur'an muhdath. Oh, Daud yang itu mulai kenal, he, Imam Ahmad. Orang itu, aku pernah mendengar dia dari Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi menulis surat kepadaku tentang orang ini, bahwa orang ini menganggap bahwa Al-Quran muhdath, Al-Quran itu baru. Fala yakrubni, muhdath itu baru diada-adakan. Fala yakrubni, maka orang itu jangan mendekati aku, aku tidak mau bertemu dia. Qala, kata Salih, ya abati, yantafi min hadha wa yunkiru, wahai ayahku, orang ini mengingkari ucapan tersebut. Dan dia dalam keadaan tidak mengakui bahwa dia pernah mengatakan Quran itu muhdath. Faqala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, Muhammad ibn Yahya asdaqu minhu. Muhammad ibn Yahya yang menulis surat kepadaku lebih jujur daripada orang ini. La ta'adhan lahu fil masiri ilayya. Jangan izinkan dia untuk berjalan kepadaku. Jangan izinkan dia untuk bertemu denganku. Ikhwanuddin a'azakum Allah, perhatikan. Imam Ahmad rahimahullah tidak mau bertemu orang sembarangan. Kalau ternyata orang itu adalah mubtadi umbal, atau seorang tokoh penyesat umat, atau dia adalah jahmi, atau dia mu'tazili, atau dia adalah seorang yang na'udzubillah ingkar sunnah, dia tidak mau ketemu. Demikian pula kalau ada orang yang mengingkari perkara akidah yang jelas-jelas seperti Al-Quran, yang jelas dalam Quran wa sunnah secara ijma' bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah, maka barang siapa yang menyatakan Quran makhluk atau Quran itu muhdats, maka dia adalah seorang yang mubtadi', orang yang mengada-adakan kesesatan, mengada-adakan kebid'ahan dalam masalah akidah, dalam masalah perkara-perkara yang mendasar. Maka kata Imam Ahmad, Daud itu yang mengatakan begini begitu, aku tidak mau ketemu dia. Dan jangan izinkan dia untuk bertemu aku. Kata Saleh, menyatakan bahwa Daud ini mengingkari, dia gak ngaku kalau dia bilang begitu. Dia gak mengatakan seperti itu. Apa jawaban Imam Ahmad? Yang memberitakan kepadaku, yaitu Muhammad ibn Yahya, lebih jujur, lebih thiqah, lebih terpercaya daripada orang itu. Paham maksudnya? Lebih terpercaya daripada orang tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, hampir tidak ada maling ngaku. Iya kan? Siapa di antara kalian yang maling? Hah? Tidak ada. Tidak ngaku. Ini ada yang kehilangan. Siapa yang mencuri? Tidak ada yang ngaku. Saya yang mencuri, tidak ada. Mesti tidak ngaku. Sehingga cukup dengan riwayat yang siqah terpercaya. Apalagi Syiah Rafidhah yang mubtadi'un dhal, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu kelompok sesat yang paling banyak menumpahkan darah daripada Syiah Rafidhah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kelompok sesat yang paling banyak menumpahkan darah kaum muslimin, yang paling banyak membuat fitnah, peperangan dan perpecahan dan pertumpahan darah adalah Syiah Rafidhah. Khawarij yang banyak membuat teror-teror itu lebih ringan daripada Syiah Rafidhah. Jauh. Syiah Rafidhah kalau sudah tamakkanu, kalau mereka sudah memiliki kemampuan, kalau sudah mereka memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan, lihat apa yang terjadi. Akan terjadi pertumpahan darah besar, menghalalkan sekian darah kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin selain Syiah halal darahnya. Tetapi kalau ditanya, kamu Syiah? Dia akan menjawab, tidak, aku bukan Syiah. Walaupun kamu suruh dia sumpah, dia akan sumpah. Wallahi saya bukan Syiah. Demi Allah yang tiada ilah kecuali dia, aku bukan Syiah. Bayangkan. Maka kalau sudah terbukti, dengan bukti-bukti, atau ada saksi yang jujur terpercaya, orang ini Syiah. Dan kamu tahu dia, dia ini jujur orangnya, dan dia tidak berbicara kecuali dengan bukti. Maka cukup dengan berita orang lain tadi. Kemudian datang orangnya ke rumahmu. Assalamualaikum. Bi. Si Fulan datang, Bi. Si Fulan siapa? Si Fulan bin Fulan. Oh, Syi'i Rafidhi. Syi'i Rafidhi itu. Jangan biarkan dia menemui aku. Aku enggak mau menemui dia. Suruh pulang dia. Loh tapi, Bi. Anu, dia enggak ngaku kalau Syi'ah. Bagaimana kamu jawab? Hah? Tapi enggak ngaku dia Syiah. Dia mengatakan saya bukan Syiah. Bahkan dia menyatakan wallahi saya ahlus sunnah. Hah? Kita jawab dengan jawaban tadi. Yang memberitakan kepadaku tentang dia lebih thiqah daripada dia. Adapun dia dalam keadaan mubtadi' dhal, syi'i rafidhi, adalah seorang yang kadzdzab, pendusta. Sehingga akan gampang dia taqiyah. Akan gampang mengatakan saya wallahi bukan Syiah. Selesai. Enteng untuk berdusta. Tetapi yang memberitakan kepada kita adalah seorang yang jujur terpercaya, yang tidak berbicara kecuali dengan bukti-bukti. Selesai. Apalagi orang tadi selain jujur menyebutkan, nih buktinya, ini buktinya. Cukup. Walhamdulillah. Aku lihat dia begini. Bahkan dia berani mengucap tentang Abu Bakar begini, tentang Umar begini. Walaupun di hadapan kita, dia gak berani ngomong gitu. Enggak, saya memuji sahabat, memuji Abu Bakar wa Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikhawatirkan seperti mereka-mereka yang berdusta atas nama Ahlul Bait, yang katanya memuji dengan kalimat-kalimat yang baik, ternyata semuanya dibalik. Ya, dia seorang imam. Setelah pergi ke tempat kelompok Syiahnya, maksud saya, imam-imam mudbalal, imam dalam kesesatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Dikatakan imam, ternyata imam kesesatan katanya. Dikira muji, padahal mencerca. Hati-hati. Sehingga seperti kata beliau, kata Imam Ahmad, cukup dengan berita yang thiqah. Tidak perlu kita kemudian mempercayai orang yang sudah dalam keadaan terkenal, dia itu pengikut hawa nafsu. Berkata Fudhail bin Iyadh rahimahullah, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Ibanah dan kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah. Kata Fudhail bin Iyadh rahimahullah, iyaka an tajlis ma'a man yufsid 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, jangan duduk bersama orang yang akan merusak hatimu. Wala tajlis ma'a sahibi hawa, dan jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Fa inni akhaf 'alaika maqtallah, karena aku khawatir kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan murka. Karena Allah sudah menyatakan wala taqul ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, jangan duduk bersama setelah peringatan ini dengan orang-orang zalim itu. Ternyata kamu masih tetap duduk bersama mereka. maka dikhawatirkan Allah akan murka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian ucapan Fudhal ibn Iyadh. Hati-hati kamu untuk duduk-duduk bersama orang yang akan merusak hatimu. Dan jangan duduk bersama orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Karena sesungguhnya aku khawatir Allah akan murka kepadamu. Dan ucapan Salam ibn Abi Muti' rahimahullah. Qala rajulun min ashabil ahwali Ayyub as-Sikhtiyani. Kata beliau, ada seseorang yang berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, seorang dari kalangan ahlul ahwa'i. Ahlul ahwa adalah ahlul bidah. Ahlul bidah adalah ahlul dalal. Orang dari kelompok-kelompok sesat yang memiliki pemikiran-pemikiran bidah. Berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani yang dijuluki dengan kunyah Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, as'aluka an kalimah." Kepada Ayyub as-Sikhtiyani, "Wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya satu kalimat." Fawalla Ayyub wa huwa yaqul la wala nisfa kalimah. Maka Ayyub pun memalingkan wajahnya dan menyatakan tidak walaupun setengah kalimat. Aku ingin tanya kepadamu satu kalimat. Dijawab oleh Ayyub as-Sikhtiyani, "La wala nisfa kalimah, wala nisfa kalimah, wala nisfa kalimah." Beliau menyatakan dengan berulang-ulang, "Tidak, walaupun setengah kalimat. Tidak, walaupun setengah kalimat." Sambil mengisyaratkan dengan jarinya, "Bikhinsirihi al-yumna." Dengan bensir, khinsir al-yumna. Dengan jentik kiri. Hatta setengah kalimat. Hatta setengah kalimat. Hati-hati. Apalagi kalau kalian nanti sudah menjadi da'i-da'i. Membuka majlis-majlis ilmu, menyampaikan hadis. Kalau ada orang yang kamu kenal dia adalah ahlul ahwa, jangan beri kesempatan dia untuk berbicara. Dengar. Kalau mau dengar, kalau enggak pergi. Sebab kalau dia kemudian berbicara, akan merusak majlis. Sebagaimana apa yang terjadi pada majlisnya Imam Malik rahimahullah. Ketika berbicara tentang akidah, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas arasy-Nya. Orang tadi bertanya. Tanpa izin lagi, enggak nanya dulu, "Boleh aku tanya?" Enggak, langsung, "Kaifa istiwa?" Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ini bukan pertanyaan sesungguhnya. Tapi penentangan. Masa Allah di atas arasy? Kayak apa itu? Bagaimana Allah di atas arasy-Nya? Seperti apa? Apa begini apa begitu? Imam Malik terdiam. Tertunduk kepalanya. Dan berkeringat di keningnya. Beberapa saat. Dan hadirin semuanya tegang. Karena tahu ini Imam Malik marah. Kemudian mengangkat kepalanya. Setelah beberapa saat. Dan berkata. Istiwa'ullahi ma'lum. Istiwa Allah itu sudah ma'lum. Sudah diketahui maknanya. Karena dalam bahasa Arab. Dipaham. Yaitu ulu walirtifa. Tinggi di atas. Sedangkan kaya apanya tidak diketahui. Dan iman kepadanya wajib. Dan bertanya tentang kaya apanya adalah bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi', keluarkan si mubtadi' itu. Diusir orang itu dari majlis Imam Malik rahimahullah. Akhriju hadzal mubtadi', kata beliau. Keluarkan si mubtadi' itu. Mempertanyakan yang tidak mungkin dijawab oleh siapapun. Kenapa gak mau dijawab oleh siapapun? Ini masalah yang gaib. Masalah yang gaib, kalau diberitakan dalam Al-Quran, disampaikan. Kalau gak diberitakan, tidak bisa ditanyakan. Kalau diberitakan, kita jawab. Qala Allah, atau qala Rasul. Karena kalau qala Allah itu dari Allah SWT langsung, yang tahu perkara-perkara gaib, dan tahu tentang dirinya. Dan kalau Rasulullah SAW yang menyampaikan, innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi yang menjawab, maka itu adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak akan mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi kalau tidak dibicarakan dalam Quran, tidak dibicarakan dalam sunnah, dan itu perkara gaib, dari mana kita tahu? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Loh, tangan, kayak apa tangan Allah? Uskut, diam kamu. Pertanyaan bid'ah, bertanya tentang kaya apa, Ya jelas kita tidak tahu, kamu tidak tahu, dan seluruh manusia tidak tahu. Tetapi kita yakin tidak sama dengan makhluknya. Dan kita yakin sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Iya kan? Pasti. Karena Allah menyatakan demikian dalam Quran. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah menyatakan tentang dirinya dalam Al-Quran. Wa huwal aziz al-jabbar. Allah maha agung, maha mulia, maha tinggi. Sehingga kalau dikatakan tangan Allah, ya jelas tangannya sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, ketinggiannya. Tidak mungkin tangan dalam artian yang kalian pahami dengan rendah. Tidak. Demikian pula tidak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Dan pertanyaan tentang kaya apanya adalah soalul bid'ah. Pertanyaan bid'ah. Keluarkan. Bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa. Maka dikatakan al-istiwa'u ma'lumun. Wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'ah. Soal an kaifiyah tadi bid'ah. Ini empat kalimat yang terkenal dari beliau rahimahullahu ta'ala. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, anaknya Imam Ahmad rahimahullah, sami'tu Aba Ma'mar yaqulu kunna 'inda Waqi'. Kata beliau, kata Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Aba Ma'mar berkata, kunna 'inda Waqi'in, kami pernah duduk di sisi Waqi'. Sepertinya Waqi' bin Jarrah. Fa kana idza haddatsa 'an Hasan bin Shalih bin Hayy amsakna aydina falam naktub. Maka kalau sudah mulai dia menyampaikan dari Hasan ibn Shalih ibn Hayy, maka kami tahan tangan-tangan kami, kami enggak nyatet. Hah? Kalau dikatakan haddatsana Hasan ibn Shalih ibn Hayy, fa amsakna aydina falam naktub, maka kami pun menahan tangan-tangan kami, enggak nyatet. Kenapa? Hadisnya dari Hasan ibn Shalih ibn Hayy. Pernah dengar beritanya? Hah? Mudah-mudahan barang siapa yang murajaah pasti sudah mendengar beliau. Memiliki pemikiran khawarij yang ketika sholat dikatakan oleh seorang alim, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung pada Allah dari khusyuknya yang dibuat-buat. Karena orang ini memiliki pemikiran seperti itu. Kita lihat. Maka ketika gurunya mengatakan haddatsana Hasan bin Shalih bin Hayy, murid-muridnya menahan tangannya, tidak mencatat. Maka gurunya bertanya, malakum la taktubuna hadits Hasan, ada apa dengan kalian, kenapa kalian tidak mencatat hadisnya Hasan? Faqala lahu akhi, maka saudaraku berkata, biyadihi hakadha, dengan tangannya seperti ini, annahu kana yarsayf fasakata Waqi'. Muridnya bertanya dengan isyarat tangan, yakni Yaros Saif. Apa Yaros Saif? Berpendapat dengan pedang. Bolehnya memerangi penguasa yang zalim, menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Ini khawarij. Maka setelah tahu Waqi' rahimahullah, beliau pun diam dan tidak lagi menyampaikan dari Hasan ibn Shalih ibn Hayy. Nah, ya kalau tidak tahu, dimaklumi. Tetapi setelah tahu, fasa kata Waqi', maka diamlah beliau rahimahullah. Qala Sa'id al-Ashaj rahimahullah, berkata Sa'id al-Ashaj rahimahullah, sami'tu Abdullah ibn Idris wa dhukira lahu Sa'k al-Hasan ibn Shalih. Kata Sa'id al-Ashaj, aku mendengar Abdullah ibn Idris disebut kepadanya, dikisahkan kepadanya kisah Sa'k al-Hasan ibn Shalih, pingsannya Hasan ibn Shalih. Ya, ini karena sedihnya, karena khusyuknya, tiba-tiba sampai pingsan. Sampai enggak sadarkan diri. Faqala tabassama Sufyan. Tabassama Sufyan. Dikatakan oleh beliau, afwan, ucapannya itu, tabassumu Sufyan ahabbu ilaina min sa'qil Hasan ibn Shalih. Kata beliau, Abdullah ibn Idris. Jadi Abdullah ibn Idris, ketika disebutkan bagaimana khusyuknya Hasan ibn Shalih, maka dia tersenyum. Hanya tersenyum saja. Dan kemudian mereka kata, sungguh tersenyumnya Sufyan lebih aku sukai daripada pingsannya Hasan. Apa maknanya? Sufyan, ahlu sunnah Sufyan Tsauri rahimahullah, ahlu sunnah, imam. Sedangkan ini adalah ahlul ahwa. Maka diceritakan kekhusyuannya, dia baca Quran sampai menangis-nangis sampai tidak sadarkan diri. Dijawab, senyumnya Sufyan Tsauri lebih aku sukai daripada pingsannya Al-Hasan bin Hayy. Al-Hasan bin Salim bin Hayy. Tidak ngaruh kekhusyuannya, tidak ngaruh bagaimana pingsannya, nangisnya dalam sholatnya, tidak ngaruh. Kenapa? Idza kana madhhabuhu madhhabud dhalal. Kalau madhhabnya madhhab sesat. Berapa kelompok-kelompok sesat? Ada yang sampai menangis. Iya kan? Apakah kita terpengaruh dengan nangisnya? Kalau urusan nangis, Nasrani, kafir, bisa nangis di gerejanya. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Dan saya pernah ngalami mendengar tangisan mereka di salah satu tempat. Tengah malam lagi. Kalian saja belum tentu seluruhnya tahajud, iya kan? Mereka jam 3 malam. Saya terbangun. Itu suara apa? Seperti suara rintihan, suara tangisan. Bukan satu lagi, rame nangisnya. Banyak orang. Setelah selesai paginya saya tanya pada orang-orang di depan rumah itu. Itu tadi suara apa? Tadi malam gitu. Oh, sebelah ini gereja. Mereka beribadah tengah malam menangis semua. Hah? Ikhwanul na'azakumullah, ada beberapa kelompok sesat yang mengira kalau sudah bisa nangis hebat, berarti dia madhabnya madhab hak. Itu Al-Hasan Ibn Salih Ibn Hayy. Ketika dia beribadah, dia menangis sampai tidak sadarkan diri. Kata Abdullah Ibn Idris, sungguh senyumnya Sufyan lebih aku sukai daripada tangisannya Hasan Ibn Salih Ibn Hayy. Mafhum? Kalau sekarang ada orang Khawarij yang habis meledakkan bom di pasar kaum muslimin. Saya katakan di pasar kaum muslimin, karena kebanyakan kaum muslimin di sana kan? Mayoritasnya kaum muslimin. Kemudian dia sholat tahajud dengan wakil, dengan menangis dan sebagainya. Kemudian diceritakan kepada kita. Si fulan itu begini, begini, begini. Apakah kita terpengaruh? Kita akan mengucapkan seperti ucapan Sufyan. Rahimahullah. Khusyu'un nifaq. Itu khusyuk yang dibuat-buat. Enggak kok kelihatannya serius, sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh sholatnya khusyuk. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Sedangkan yang dia lakukan siang tadi, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Dia menentang sunnah, dia menentang para ulama, dan dia menyelisihi ijma, kesepakatan seluruh para ulama. Aib. Apa itu munkar atau bukan munkar? Kalau sholatnya khusyuk, akan mencegah dari kemungkaran. Tetapi dia baru saja mengerjakan kemungkaran besar, kemudian sholat dengan menangis-menangis, besok paginya berbuat mungkar lagi. Khusyuk apa itu kira-kira? Khusyuk nifaq. Khusyuk nifaq. Khusyuk yang dibuat-buat. Ikhwanul na'azakumullah. Berkata Mufaddal Ibn Muhalhil As-Sa'di rahimahullah. Lau kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi hadzartahu wa fararta minhu walakin yuhaddithuka bi ahadithis sunnah fi bidwi majlisihi thumma yudkhil alayka bid'atahu fala'allaha talzam qalbak famata takhruj min qalbik. Kata Mufaddal ibn Muhalhil, kalau si pemilik pemikiran sesat tadi, si pemilik pemikiran bid'ah tadi, kalau engkau duduk kepadanya, kemudian dia langsung menyampaikan kebid'ahan kepadamu, kemudian langsung menyampaikan kesesatan kepadamu, hadzartahu wa fararta minhu, tentunya engkau akan menghindar dan engkau akan lari daripadanya. Walakin yuhadditsuka bihadithis sunnah, tetapi mereka akan menyampaikan kepada kamu di awal-awal pertama hadis-hadis sunnah. Pembicaraan-pembicaraan sunnah. Fi bidwi majlisihi. di awal majlisnya. Huma yudkhil alaika bid'atahu, kemudian dia akan selipkan, dia akan masukkan kebid'ahannya di tengah-tengahnya kepada hatimu. Fala'allaha talzam qalbak, dan bisa jadi akan mapan di hatimu. Famata takhruj min qalbik, maka kira-kira kapan akan bisa keluar lagi? Hah? Kira-kira kapan akan bisa lepas? Kalau masuk tanpa terasa dan kamu tidak tahu. Tidak tahu itu bid'ah. Kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa diterima, sesuatu yang wajar, padahal itu adalah kesesatan. Baik, ini peringatan dari beliau rahimahullah, Mufaddal ibn Muhalhil, bahwa kalau ahlul bid'ah, kelompok sesat datang kepadamu, langsung bicara kesesatannya, kamu akan lari. Iya kan? Tidak. Mereka datang kepada kamu, enggak langsung berbicara tentang kesesatannya. Dia datang kepada kamu, tidak langsung menyatakan, Abu Bakar, laknatullah, Umar bin Khattab, begini. Enggak mungkin. Mesti datang pertama kali akan bicara, kaum muslim itu harusnya bersatu. Sesungguhnya persatuan itu indah. Sesungguhnya persatuan itu dianjurkan dalam ayat Al-Quran dan Sunnah. Terus. Sampai dia menyatakan, kapan kita bisa bersatu Sunni dengan Syiah? Nah, mulai. Hadirin a'azakumullah. Gak akan dia datang pertama kali kepada kalian langsung mencaci maki sahabat. Gak akan. Demikian pula Mu'tazilah, gak mungkin datang kepada kamu langsung berkata bahwasanya Quran itu bukan ucapan Allah. Waduh. Bisa-bisa kamu marah, akan lari dan akan meninggalkan orang itu. Tetapi akan datang kepada kamu dengan bahasa lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afala taqilun?" Tidakkah kalian akan mau menggunakan akalnya? Iya kan? Banyak ayat begitu kan? Dibawa oleh mereka. Sedikit-sedikit sampai kamu menganggap akal itu paling pentingnya, mulai. Dan akal itu sudah diberikan kepada kita sebelum turunnya Al-Qur'an, sebelum diutusnya Rasul. Iya kan? Ketika manusia sebelum Quran, sebelum Nabi, ada akalnya enggak? Ada. Berarti akal lebih dulu katanya. Kalau akal lebih dulu berarti akallah yang mengatur atau yang menyaring, menyatakan ini benar, ini salah. Datang Al-Qur'an, oh ini benar. Datang Rasul, ah ini benar. Itu akal. Maka akal itu lebih dulu, lebih diutamakan daripada Quran dan Sunnah. Mulai. Imma kamu sadar sehingga kamu astagfirullah, ini adalah ajaran sesat, kamu pergi. Atau tidak terasa tiba-tiba kamu menyatakan, iya benar juga. Langsung kamu menjadi mu'tazilah tulen. Nasolah salam al-afiyah. Demikian kata Mufaddal bin Muhalhil, bahwa ahlul bid'ah kalau langsung menyampaikan kebid'ahannya kepadamu, atau kelompok sesat akan menyampaikan pertama kali kesesatannya kepadamu, kamu akan lari. Tetapi mereka akan datang kepadamu dengan bahasa-bahasa sunnah. Pertama kali akan berbahasa dengan bahasa-bahasa ahli sunnah. Sampai ketika mereka merasa bisa memasukkan syubhatnya, mereka akan masukkan. Sehingga kamu jangan terlalu lancang menentang nasihat para ulama sambil berkata, saya sudah pernah kok duduk sama dia. Ucapannya bagus, ucapan sunnah. Ya iyalah. Kamu ngaji berapa kali? Ya baru sekali sih. Ya iya, jelas. Gak mungkin langsung menyampaikan kepada kamu kesesatannya. Mesti pertama kali akan menyampaikan sesuatu yang cocok dengan sunnah, yang kira-kira kamu bisa terima. Kedua, ketiga, sampai dikira-kira sudah bisa dimasuki, akan masuki pemikiran-pemikiran sesat tadi. Maka hati-hati. Kalau sudah terbukti dia adalah Mu'tazilah, hati-hati. Jangan duduk di majlisnya. Kalau sudah terbukti dia Syiah Rafidhah, hati-hati. Jangan duduk di majlisnya. Kalau sudah terbukti dia pengingkar sunnah, ingkaru sunnah, maka hati-hati. Jangan duduk di majlisnya. Demikian pula dengan kelompok-kelompok sesat lainnya. Hati-hati. Jangan duduk di majlisnya, karena niscaya akan masuk ke dalam kalian pemikiran-pemikiran sesat mereka. Dan jangan sok menyatakan, tapi kan kita bisa nyaring. Yang baik kita terima, yang jelek kita tolak. Lihat para ulama tadi yang kita baca. Sampai-sampai mereka menutup telinganya dan mengatakan pada anaknya, seperti Ibnu Taus, usdud, usdud, kencangkan, kencangkan. Demikian pula Ayyub Sikhtiyani ketika diajak bicara dengan Ahlul Talal. Aku tanya padamu satu kalimat. Tidak, walaupun setengah kalimat. Demikian pula para ulama yang lain. yang ketika didatangi oleh seorang, aku sampaikan kepadamu satu hadis, aku sampaikan kepadamu satu ayat. La. Taqumani anni aw la aqumanna. Jangan. Imam kamu pergi atau saya pergi. Ini qulun azakumullah, jalannya mereka para ahli sunnah, karena mereka tahu duduk dengan mereka, dengan ahlul dalal, dengan kelompok sesat, itu memiliki sekian madarat, sekian kejelekan-kejelekan. Fanatullah salamah wal afiyah wa nasallahu ta'ala al hidayah lana wa li jami'il muslimin. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka ila tauhidi was sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.